Saya berikan kesempatan kembali kepada super audience untuk bertanya. Ibu, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumiati dari Depkominfo. Ya, yes, Ibu. Ya, pertanyaan saya dari sepanjang pencerahan ini ada pengertian bahwa setia pada yang benar pasti benar. Padahal dalam kehidupan maupun pekerjaan, satu saat kita pasti akan bertemu dengan sesuatu yang tidak baik maupun tidak benar. Bagaimana kita bisa menjalaninya agar kita tetap pada jalur yang benar? Terima kasih. Kalau lingkungan ibu tidak jujur, apakah ibu boleh berlaku tidak jujur? Sebenarnya tidak. Kalau dikatakan sebenarnya berarti ibu ada merencanakan. Maksud saya begini, ke dalam satu kehidupan ataupun pekerjaan kadang-kadang kita juga harus melakukan atau entahlah apa namanya ya, tapi sebenarnya itu tidak benar, tapi kita harus mengambil jalan tengah gitu ya. Gitu. Apapun namanya itu tidak jujur. Baik. Sekarang stop dulu. Sekarang saya mau tanya semua. Anda dikasih uang berapa? Sebut jumlahnya untuk mulai berlaku tidak jujur. Berapa jumlahnya? Berapa? Sebut angkanya. 1M. Bapak. 1 triliun. Yang pejabat jangan ditanya dulu ya. Oke, nah. Anda berapa? 10 miliar. Tuh, Anda, Pak. 11 miliar. Bapak tolong tanya saya. Berapa jumlah uang yang Pak Mario akan terima untuk mulai berlaku tidak jujur? Coba tanyakan, Pak. Berapa yang Bapak inginkan untuk berlaku tidak jujur? Tidak ada jumlah uang cukup untuk menjadikan saya orang jelek. Jadi ketahuan ini harganya berapa? Itu sebabnya dulu sebelum kampanye saya mintakan bahwa calon-calon presiden kalau bicara harus bisa mengatakan dari mulutnya, saya pribadi yang jujur. Kalau syarat itu ditetapkan, akan banyak orang dari muda berhati-hati supaya tidak berhutang keburukan. Karena semua orang besar yang tidak bisa tegas itu sedang berhutang keburukan. Sehingga cara membayarnya harus dengan menjadi orang buruk. Kalau mau berhutang budi sehingga waktu membayarnya dengan budi baik. Kejujuran tidak boleh ada hal lain selain kejujuran. Terima kasih, Pak. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, ya. Bicara mengenai kejujuran saya punya satu pertanyaan Pak. Ya. Bagaimana caranya agar kita memiliki kekuatan agar itu bisa berjalan secara konstan? Sekarang, kalau Bapak direncanakan Tuhan menjadi orang sangat besar sekali,